بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال الشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فصل إذا عرف هذا فصل apabila عرف هذا seorang telah mengenal yang demikian ini, ketentuan yang disebutkan di atas, bahwa penunjukan penguasa itu akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah, dan penunjukan penguasa atas pejabat-pejabat yang membantunya juga akan diminta pertanggungan jawabannya di yaumil qiyamah. Falaisa alaihi, maka tidak ada alasan atasnya, atas penguasa itu, ayyasta'mila, untuk menggunakan pejabat, illa aslahal mawjud, kecuali adalah yang paling baik dari yang ada, al mawjud yang ada, aslahal mawjud yang paling baik dari yang ada. Waqad la yakunu fi mawjudihi man huwa aslahu litilkal wilayah. Dan kadang-kadang, kata beliau, waqad dan kadang-kadang, la yakunu fi mawjudihi, tidak terdapat di kalangan yang ada, man huwa aslah litilkal wilayah, tidak terdapat orang yang aslah, lebih tepat, yang cocok untuk kekuasaan itu. Kadang-kadang ada situasi demikian. Yang ada pun tidak ada yang pantas untuk menjabat kekuasaan itu. Fayakhtarul amthala fal amthala fi kulli mansabin bihasbihi. Fayakhtaru, maka dia harus, penguasa itu harus memilih, al-amthal fal-amthal, yang paling mendekati, dari yang paling mendekati. Kalau yang ideal tidak ada, maka yang paling mendekati dari ukuran ideal itu tadi. Fi kulli mansabin bihasbihi, pada setiap mansab, pada setiap jabatan, posisi jabatan, bihasbihi, sesuai dengan keadaannya. Wa idza fa'ala dhalika ba'da al-ijtihad at-tam, dan apabila penguasa sudah berbuat demikian setelah bersusah payah, ijtihad, bersungguh-sungguh dengan sempurna, tam, wa akhadahu lil wilayati bihaqqiha, dan mengambil seorang menjabat kekuasaan bihaqqiha, sesuai dengan haknya, faqad addal amanah, maka sungguh penguasa itu telah menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya, meskipun ada kekurangan-kekurangan, karena yang ada cuma itu. Wa idza fa'ala wa qama bil wajibi fi hadza, dan penguasa itu bila telah melakukan upaya demikian, qama, dia telah menunaikan bil wajib yang diwajibkan atasnya bihada, dalam perkara ini. Ya. Wa sara fi hadzal mawdhi', sehingga jadilah dia fi hadzal mawdhi', dalam posisi ini, min a'immatil adlil muqsitina 'indallah, adalah dia termasuk daripada pimpinan-pimpinan yang adil, al-muqsitina 'indallah, orang-orang yang adil di sisi Allah. Wa in ikhtalla ba'dul umuri bisababin min ghairihi, dan kalaupun ikhtalla, terjadi kekurangan, kesenjangan, ba'dul umur, sebagian perkara, bisababin min ghairihi, karena sebab dari selain dia, ada sebab lain, apakah adanya pengkhianatan atau adanya apa pelanggaran dari bawahannya, namun dia sudah berusaha sebisa-bisanya untuk memilih jabatan yang cocok untuk itu sesuai dengan tuntunan syariah, namun masih ada kekurangan. Idza lam yumkin illa dzalik, apabila memang tidak mungkin menghindari kekurangan itu kecuali hanya adanya cuman itu. Fa innallaha yaqul, maka Allah sungguhnya telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya yang kalian bisa lakukan. Ini termasuk daripada upaya bertakwa kepada Allah sebisa-bisanya, meskipun masih ada kekurangan, kesalahan. Wa yaqulu, juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani nafsan satu jiwa, illa wus'aha, kecuali dengan batas kemampuannya. Maka dia termasuk orang yang telah berupaya dengan wus'aha, dengan sebisa-bisanya. Ya, dan tidak dituntut dia atas kesalahan yang di luar kemampuannya. Wa qala fil jihadi fi sabilillah, Allah juga berfirman dalam perkara jihad fi sabilillah, faqatil fi sabilillahi, maka berperanglah engkau di jalan Allah, la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin 'alal qital, dan la tukallaf, tidaklah dibebani, illa nafsak, kecuali batas kemampuan dirimu, wa harridil mu'minina 'alal qital, dan bangkitkanlah kaum mukminin untuk berperang. Jadi dalam perkara amalan jihad fisabilillah juga tidak dituntut untuk orang itu sempurna menjalankan syariat Allah padanya. Yang penting dia sudah bersusah payah, berupaya sebisa-bisanya. Allah Maha tahu bahwa memang kemampuannya hanya di situ, maka dia tidak dituntut lebih dari kemampuannya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, wajib atas kalian, diri-diri kalian, menyelamatkan diri-diri kalian, wajib atas kalian mengupayakan sebesar kemampuan yang ada pada diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan menyesatkan kalian. Orang yang sesat tidak akan merugikan kalian, orang yang sesat. Idza tadaitum, apabila kalian sudah mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ya, kalau kalian mampunya hanya menyelamatkan diri kalian dari kesesatan, dan kalian tidak mampu untuk menyelamatkan orang lain, tidak dituntut kalian untuk itu. Tidak dosa kalian gagal, tidak mampu menyelamatkan orang lain, tidak dosa. Ya. Karena memang kemampuan kalian hanya menyelamatkan diri-diri kalian. Faman addal wajibal maqdura alaihi, maka barang siapa yang adda, telah berhasil menunaikan al wajibal maqdura alaihi, kewajiban yang al maqdura alaihi, yang dia memang batas kemampuannya sampai di situ. Faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Maka dia telah mendapatkan petunjuk. Meskipun ada kekurangan-kekurangan yang di luar kemampuan dia. Hah? Setelah bersusah payah untuk menunaikannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan suatu perkara, maka tunaikanlah perkara itu sebisa-bisa kalian. Akhrajahu fi sahihain. Hal ini diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lakin in kana minhu ajzun bila hajatin ilaih, akan tetapi kalau memang dia itu mempunyai kelemahan, bila hajatin ilaih, dalam posisi sesungguhnya tidak ada keperluan kepadanya, artinya kelemahan yang tidak perlu, kelemahan yang bisa dihindarkan, tapi dia menjalani kelemahan itu. Au khianatin uqiba ala dzalik, atau karena khianat, sikap khianat dia seperti yang diceritakan tadi, memilih orang yang tidak cocok pada posisinya, maka uqiba ala dzalik, dia dihukum atas pengkhianatan itu. Wa yanbaghi an ya'rifa al aslaha fi kulli mansabin, maka setiap orang mesti harus ngerti mana yang aslah, mana yang lebih baik pada setiap posisi. Fa innal wilayata laha ruknani, karena al wilayah, kekuasaan itu ada dua rukun untuk orang jadi penguasa, yaitu pertama, rukun pertama al quwwatu, kekuatan. Kekuatan real, bukan kekuatan hayal, kekuatan real. Ya. Punya tentara yang taat kepadanya. Sehingga dengan tentara itu dia bisa menerapkan hukuman kepada siapa yang melanggar perintahnya. Punya kekuatan real, bukan di bawah tanah. Ya, kekuatan bukan kekuatan hayal, tapi kekuatan real. Ya. Nah, dan yang kedua, rukun kedua ialah al-amanah, yaitu amanah. Nah, maka amanah yaitu menunaikan haknya, kepercayaan yang dibebankan kepadanya, seperti yang diuraikan tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Omongan putrinya Nabiullah, siapa? Syu'aib. Barakallahu fiik. Omongannya putrinya Nabi Syu'aib kepada bapaknya, kepada Nabi Syu'aib, ketika melihat Bagaimana nak, bagaimana seorang pemuda namanya Musa bin Imran. Ya. Maka sang putri memberikan isyarat kepada bapaknya supaya ngambil mantu si pemuda yang namanya Musa ini tadi untuk dinikahkan dengan dia, dengan sang putri. Maka putri ini menilai Nabi Musa itu mempunyai dua kelebihan. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya orang yang kebaikan yang ada pada orang yang engkau akan angkat sebagai sebagai pegawaimu ialah al-qawiyul amin. Dua kelebihan, al-qawi kekuatan fisik sehingga bisa membela keluarganya, membela apa kepentingannya, al-amin, amin, amanah, ya, tidak melanggar amanah. Wa qala sahibu Misra li Yusuf alaihi salam, li Yusuf alaihi salam, berkata penguasa Mesir kepada Yusuf alaihi salam, innakal yauma ladaina makinun amin. Maka setelah mengetahui kelebihan-kelebihan Yusuf alaihi salam, kemudian Yusuf alaihi salam mengajukan apa? Pencalonan dirinya, penunjukan terhadap dirinya untuk menjadi menteri pangan. Maka sang raja menyatakan SK, keputusan, innakal yauma, sesungguhnya engkau pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun amin. Orang yang mempunyai posisi kuat, makin, dan amin, terpercaya. Wa qala ta'ala fi sifati Jibril, Allah berfirman tentang sifatnya malaikat yang paling utama, Amirul Malaika, pimpinan para malaikat. Allah puji Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an adalah disampaikan sebagai omongan dari rasulin karim, utusan yang mulia. Siapa yang mengutusnya? Allah. Maka Al-Qur'an adalah omongan Allah. Utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah itu, Al-Qur'an itu, ialah dzi quwwatin. Dia mempunyai kekuatan. Nah, kelebihannya apa? Jibril. Inda dzil arsy makin. Di sisi yang memiliki arsy yang kokoh. Kemudian muta'in, dia ditaati. Karena dia kenapa? Gempa. Muta'in, kemudian dia kedudukannya adalah muta', sebagai yang ditaati, pimpinan yang ditaati. Thamma amin, kemudian dia adalah amin, terpercaya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa kejadian selalu mengunggulkan dan memuji kedudukan hambanya yang mempunyai al-quwwah wal-amanah, kekuatan, kekuatan fisik dan kekuatan mental dan kekuatan semuanya, dan amanah. Dan amanah. Apa firman sabda Nabi? Al-mu'minul qawi ahabba ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa kullun lahu wa kullan wa'adallahu husna. Orang mukmin yang kuat fisik maupun mental, kuat ya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah, lemah fisik atau lemah mental. Wa kullan wa'adallahu lahu husna. Masing-masingnya Allah janjikan kepadanya kebaikan. Ya. Tetapi mukmin yang kuat fisik maupun mental ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam beberapa kejadian di Al-Quran maupun di dalam sunnah selalu. Nah, dalam asyasa syariah, pemimpin itu harus kuat dan harus amanah. Rukun kepemimpinan. Naam. Wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasbiha. Dan kekuatan itu pada setiap kekuasaan sesuai dengan kebutuhannya. Bihasbiha, sesuai dengan kondisinya. Maka contohnya fal quwwatu fi imaratil harbi. Maka contohnya kekuatan dalam kepemimpinan dalam perang sebagai panglima perang itu dari sisi mana yang dibutuhkan, yaitu tarji'u ila syaja'atil qalbi, kekuatan dalam bentuk keberanian hatinya ya, berani, mempunyai syaja'ah, mempunyai mental syaja'ah, berani mentalnya ya. Wa ilal khibrati bil huruf, dan kepemimpinan dalam perang mempunyai keahlian dalam perang, strategi perang, taktik perang. Wal mukhada'ah fiha, dan kepandaian untuk melakukan tipu muslihat di dalam peperangan menghadapi musuh. Ya. Fa innal harba khid'atun, karena perang itu adalah tipu muslihat. Kalau polos-polosan ya diuntal miring sama musuh. Ya. Nah, maka membutuhkan kepandaian, kecerdasan di dalam melakukan tipu muslihat terhadap musuh. Ya. Wa ilal qudrati ala anwa'il qital. Dan juga kepemimpinan dalam perang mempunyai membutuhkan kemampuan penguasaan, al-qudrah, penguasaan terhadap berbagai jenis bentuk apa perang. Min ramyin, mempunyai kemampuan rami. Rami itu melempar. Hah? Apakah panah ataukah tombak, ini yang manual ya, ataukah pakai kenop, ataukah pakai pelatuk, yaitu melempar dengan melempar peluru, yaitu dengan bedil, itu pakai pelatuk, melempar juga rami juga. Hah? Atau pakai kenop, melempar misil atau apa berbagai senjata-senjata berat itu pakai kenop, itu pelempar juga, melemparan. Semua itu termasuk dalam kategori ar-ramyu. Hah? Maka Nabi menyatakan ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, yang namanya kekuatan itu ialah ar-ramyu, kepandaian untuk melempar. Melempar dengan apa? Dengan jarak pelemparan yang jauh dan ketepatan mencapai sasaran, ya, menembak, menombak, atau memanah, dengan ketepatan sasaran dan kemampuan jangkau yang jauh, ya, itu kemampuan qudrah yang dibutuhkan dalam peperangan, ya. Dan juga at-ta'an, menikam, ya, kemampuan menikam, nah, kemampuan melakukan pukulan-pukulan terhadap musuh, pukulan yang mematikan, ya, wadarb dan pukulan-pukulan, warukub menunggang kuda, menunggang kuda ini lengkap, menunggang rukub, menunggang kuda, ataupun mengendalikan kendaraan-kendaraan, ya. Apakah kendaraan-kendaraan yang modern, tank dan sebagainya, kendaraan perang, ya, dan wakar, wafar, kar itu artinya memukul maju. Bagaimana saatnya memukul maju musuh sehingga musuh didesak sampai pada posisi yang terpojok. Wafar, bagaimana memimpin pasukan supaya bagaimana melarikan diri, menghindar dari pukulan musuh. Itu namanya al-karru wal-farru. Al-karru maju, al-farru mundur. Itu semua perlu keahlian. Gimana mengendalikan pasukannya? Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, Allah perintahkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan siapkanlah, a'iddu, siapkanlah oleh kalian, wahai kaum mukminin, lahum, terhadap musuh-musuh kalian. Mastata'tum min quwwah, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wa min ribatil khayli, dan juga apa, kuda-kuda, hewan kuda, kendaraan kuda yang ditambat, ya, kemampuan menunggang kuda. Sehingga dengan itu turhibuna bi aduwallahu aduwakum, sehingga kalian dengan itu bisa menakuti musuh Allah dan musuh kalian. Kemampuan apa, menembak, kemampuan melempar, kemampuan menunggang kuda. Ala, Nabi mengatakan tadi apa? Ala innal quwata, kan diperintahkan oleh Allah di sini, mastata'tum min quwwah, ya. Apa yang kalian mampu dari kekuatan? Maka Nabi mengatakan apa? Ala innal quwata ar-ramyu. Ala innal quwata ar-ramyu. Ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa namanya kekuatan itu, ya, melempar. Apakah melempar panah atau menombak atau menembak, itu semua ramyu semuanya. Dan itu kekuatan, kata Nabi. Kemudian juga kekuatan menunggang, kemampuan menunggang kuda. Sehingga dengan kekuatan-kekuatan kalian ini akan menakuti dengannya musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urmu warkabu, lemparkanlah, warkabu, dan belajarlah untuk menunggang kuda atau menunggang kendaraan. Wa in tarmu ahabba ilayya min antarkabu, kalian berlatih melempar lebih aku cintai daripada kalian berlatih menunggang kuda dan menunggang alat-alat perang, kendaraan-kendaraan perang. Wa man ta'allama ar-ramya, maka barang siapa yang telah belajar menembak, belajar melempar, memanah, menombak, tsumma nasiyahu, kemudian dia lupa keahlian itu, ya, dia lupakan keahlian itu, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi. Ya. Fahiya ni'matun, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, fahiya ni'matun jahadaha. Maka ini adalah sesungguhnya nikmat yang dia tentang. diberi nikmat oleh Allah, kemampuan menunggang kuda, kemampuan menaiki kendaraan perang, kemampuan melempar, ya, terus dia lupakan itu, dia tidak pakai itu sampai lupa, maka itu berarti kufur terhadap nikmat Allah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maksudnya di sini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ialah kekuatan. Ya, kekuatan itu penting. Wal quwwatu fil hukm, kekuatan dalam segala posisi. Kekuatan dalam posisi sebagai panglima perang ya harus mempunyai kekuatan dalam bidang-bidang ini tadi. Bidang-bidang yang berkaitan dengan perang. Kemudian wal quwwatu fil hukmi bainan nasi, kekuatan dalam hal menetapkan hukum di antara manusia, ya, tarji'u ilal ilmi bil adli, ya, alladhi dalla alaihi alkitab wassunnah. Kembali kepada kekuatan apa? Kekuatan ilmu, al ilm bil adli, ilmu tentang keadilan. Alladhi dalla alaihi alkitab wassunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Quran wassunnah. Wa ilal qudrah ala tanfidhil ahkam, dan kembali kepada al-qudrah, kekuatan apa, untuk tanfidh, untuk menetapkan, menerapkan hukum-hukum itu, karena punya akses kekuatan hukum, punya akses kekuatan politik, punya tentara, punya pasukan untuk menetapkan dan menerapkan hukum itu, ya, sesuai dengan hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran wassunnah. Ya. Maka kekuatan itu disesuaikan dengan kebutuhan jabatan orang tersebut. Ya. Itu as-siyasah syariah. Nah. Rukun kedua, wal amanah. Tarji'u ila khasyatillah. Al amanah ini kembali kepada rasa takut kepada Allah dalam menjalankan amanah itu. Urusannya itu tadi yang saya sebutkan tadi, urusannya banyak berkait dengan hati. Ya, taqwallah, takut kepada Allah. Wa alla yashtariya bi ayatihi tsamanan qalila. Dan ialah urusannya jangan sampai dia membeli ayat-ayat Allah dengan harga murah. Menjual agama Allah dengan kepentingan jabatan, demi jabatan. Ya. Nah, ini namanya orang lemah, mentalnya lemah, sehingga apa? Khain, pengkhianat, cenderung untuk menjadi khianat. Ya. Tidak menunaikan haknya amanah. Ya. وهذه الخصال الثلاث الذي أخذها الله على كل من حكم على الناس. Maka tiga unsur ini, yaitu apa tadi, al-ilmu, ya, bil-adli, ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kitab sunnah. Kemudian yang kedua, al-qudrah ala tanfidhil ahkam, ya, kemampuan untuk menerapkan hukum itu. Kemudian yang ketiga apa? Al-amanah, tarji'u ila khasyatillah, ya, wa tarki khasyatin nas, dan meninggalkan segala rasa kekhawatiran dari omongan orang, khasyatin nas, omongan orang, ya, sering sebagai pimpinan itu khawatir omongan orang, sehingga cenderung untuk diombang-ambingkan, pimpinan yang lemah takut dengan omongan orang, sehingga diombang-ambingkan oleh opini. Ya, apalagi opini di alam sampah busuk demokratisme ini. Ya, orang menguasai opini dalam rangka untuk memaksakan kehendaknya. Penguasa pun karena memang di arena sampah busuk demokratisme ini lemah posisinya dan memang dibikin lemah, diombang-ambingkan oleh opini. Nah, maka salah satu daripada kekuatan yang harus dipunyai oleh pemimpin ialah tarku khasyatin nas, meninggalkan segala bentuk kekhawatiran, ketakutan dari omongan manusia. Sehingga opini apapun, toz ala opini. Ha? Maka biarkan opini apapun. Yang penting dengan kekuatan ilmu tentang Alkitab wa Sunnah. Bahwa keadilan itu menurut Alkitab wa Sunnah itu ialah ini. Maka orang suka atau tidak suka ini. Melawan ini berarti melawan keadilan. Ha? Melawan keadilan berarti harus berhadapan dengan kekuatan. Nah, itu namanya siyasah asy-syar'iyyah. Ya. Wa hadhil khisal ats-tsalats allati akhadhaha Allah 'ala kulli man hakama 'ala an-nas. Tiga kekuatan ini tadi. Tiga unsur ini tadi yang Allah wajibkan atas setiap akhadaha, Allah wajibkan ala kulli, atas setiap man hakama ala nas, mereka yang menetapkan hukum atas manusia. Ha? Fi qawlihi ta'ala, yaitu sebagaimana hal ini ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, fala takhshawun nasa, maka jangan kamu takut orang. Ha? Wakhshawni, dan takutlah kamu kepadaku. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan jangan kamu membeli ayat-ayatku dengan harga murah. Tiga ini. Tarku khasyatin nas, fala takhshawun nasa. Ya. Tarku khasyatin nas, meninggalkan apa? Rasa ketakutan dari manusia. Orang ngomong apa saja, tidak peduli. Nah, selama menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, wakhshawni, disuruh takut kepada Allah. Meninggalkan takut, rasa takut dari manusia, dan disuruh takut kepada Allah. Ini yang kedua. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ya, dalam menerapkan hukum. Yang ketiga, apa? Tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, Allah wajibkan, maka dia itu adalah kafir. Yang dikatakan apa? Kufrun duna kufrin. Amalan tidak menerapkan hukum Allah itu adalah amalan orang kafir. Duna kufrin. Belum tentu orang yang beramal dengan amalan orang kafir itu bisa dihukumi sebagai orang kafir. Duna kufrin. Tidak bisa dihukumi sebagai orang kafir. Kata Ibn Abbas. Dalilnya apa? Kufrun duna kufrin. Nah, dalilnya di bawah itu. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah Nabi bersabda, al-qudatu salatah. Qadi, orang yang menetapkan hukum, itu ada tiga golongan. Qadiyani finnar, dua golongan di neraka. Wa qadin fil jannah, satu golongan di surga. Yaitu, golongan pertama, farajulun alimal haqqah. Ada orang, seorang qadi, seorang hakim, ngerti kebenaran. Wa qadha bi khilafi, tapi dia menetapkan menyelisihi kebenaran yang dia mengerti itu. Fa huwa fin nar, maka dia di neraka. Ya, dia tahu kebenaran tapi menetapkan selain kebenaran, maka dia di neraka. Yang kedua, wa rajulun qadha bainan nasi ala jahlin. Ada orang yang membuat keputusan di antara manusia dengan kebodohan. Fa huwa finnar, maka dia di neraka. Karena dia menetapkan dengan sok tahu. Dia tidak ngerti tapi bikin keputusan. Maka dia di neraka. Golongan ketiga, wa rajulun alimal haqqa wa qadha bihi. Orang yang ngerti kebenaran dan dia membuat keputusan dengan kebenaran yang dia ngerti itu. Wa huwa fil jannah, maka dia di surga. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Iya. Nah, orang yang menetapkan hukum selain dengan hukum Allah itu karena apa? Hawa nafsu. Bukan karena menentang kebenaran hukum Allah. Dia yakin hukum Allah itu benar dan wajib. Dia yakin wajib kita menetapkan hukum itu. Dia yakin. Tapi karena kepentingan hawa nafsu, dia tetapkan yang selainnya. Karena rishwah, suap, atau karena mempertimbangkan posisi, jabatan, dan sebagainya. Akhirnya dia putuskan dengan yang selainnya. Maka dia di neraka. Ya. Tentu yang demikian ini bukanlah orang yang di neraka dalam artian kekal di neraka. Tetapi kalau dia mengatakan hukum Allah itu tidak wajib kita berhukum dengannya, dia mengatakan bahwa ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah, maka dia kafir. Kufrun akbar, bukan kufrun duna kufrin. Kufrun akbar, kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam. Murtad dari Islam kalau dia membuat, dia meyakini dengan keyakinan demikian. Nah. Wal qadhi ismun li kulli man qadha baina tsnaini wa hakama bainahuma. Dan yang namanya qadhi itu, jabatan qadhi, ialah nama bagi segenap orang yang qadha, yang membuat keputusan baina tsnaini, di antara dua orang yang bertikai. Wa hakama bainahuma, dan membuat keputusan hukum di antara kedua yang bertikai itu. Sawa'un kana khalifah. Khalifah dinamakan qadhi, kata beliau. Al-khalifah, kepala negara, qadhi. Karena juga kepala negara menjadi pemutus akhir. Ya, dalam as-siyasah as-syariah. Ya, bukan mahkamah agung. Nah, itu kan trias politika. Kalau dalam apa? Dalam as-siyasah syariah, mahkamah apa? Keputusan akhir hukum itu ialah kepala negara. Apa? Mahkamah syariah membuat keputusan terus diadukan ke namanya Mahkamatul Ulya. Mahkamatul Ulya yaitu pengadilan tinggi. Mahkamatul Ulya menyetujui keputusan Mahkamatul Syariah ini terhadap seseorang, masih harus diteliti lagi oleh Mahkamatul Taftish. Yaitu mahkamah yang bagian meneliti keputusan-keputusan itu. Mahkamatul Taftish itu ialah kalau di Saudi ketua hayat kibarul ulama As-Saudiyah, Syekh waktu itu Syekh bin Baz dan sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Syekh bin Baz rahimahullah yang pertama membentuk Mahkamatut Taftish. Nah, setelah diteliti secara ilmu oleh beliau, keputusan itu diadukan kepada raja, kepada kepala negara untuk dapat apa SK penandatanganan, tanda tangan selesai. Nah, maka dilaksanakan keputusan tersebut, terutama keputusan-keputusan yang menyangkut hukum mati, ya, hukum potong tangan, nah, hukum-hukum yang demikian. Kalau hukum takzir, hukuman yang selain hudud dan qisas, itu lebih banyak disederhanakan dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, jadi sudah diusahakan sebisa-bisanya di dalam struktur hukum, di dalam apa? As-siyasah asy-syar'iyah, diusahakan sebisa-bisanya untuk keputusan itu benar. Adapun ternyata keliru, ya sudah, itulah kemampuan manusia. Allah tidak akan membebani kemampuan manusia lebih dari apa yang dia mampu. Sawa'un kana khalifah au sultanan au naiban, sama saja khalifah atau sultan au naib atau wakilnya, au walian atau penguasa, au kana mansuban liyaqdhiya bisyar'i, atau orang yang memang mansuban dia dijabat apa ditunjuk sebagai pejabat dalam qadhi yang membikin yaqdhiya, membikin keputusan dalam bidang syariah, au naiban lahu atau wakil hakim, hatta man yahkumu baina sibyan fil khutut, bahkan yang membikin keputusan dari anak-anak kecil yang sedang berkelahi, ya, dalam hal garis-garis permainan, ya, itu juga dinamakan al-qadhi. Ya, idza takhayaru, ha, apabila mereka memilihnya. Hakadha dzakara ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengertian qadhi yang disebutkan oleh para sahabat Nabi, ha, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, wa huwa zahir. Dan pengertian qadhi yang demikian inilah yang zahir. Maka penguasa, kepala negara dinamakan qadhi. Putusan akhir karena merujuk ke sana dalam as-siyasah syar'iyah. Ya. Hakim dinamakan qadhi karena dia memutuskan perkara-perkara. Dan selanjutnya, na'am. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.